Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan pembahasan Sahih Muslim. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu qara'na hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an wa hadis Abi Syuraih Al-Khuza'i radhiyallahu taala an. Dua hadis dengan lafaz yang mirip, hanya ada sedikit perbedaan. Hadithina azani Allah wa iyakum, yang dimasukkan oleh al-imam Muslim rahimahullah dalam bab al-hasu ala ikramil jar wa dhaif wa luzumis samti illa anil khair. Tayyib. Man duna al-20 falyaqra. Yang usianya di bawah 20 tahun membaca. Barakallahu fikum. Man jawaza al-20 falyaqra. Yang 20 tahun ke atas fadhal membaca. Masya Allah, barakallahu fikum. Lebih banyak yang belum 20 tahun berarti. Tayyib, masya Allah. Qala al-imamu Muslim rahimahullah. Bab. Bayan. Kaunin nahi anil munkari minal iman. Bab. An-nahyu anil munkar. Melarang dari kemungkaran. Termasuk bagian dari iman. Wa annal iman yazidu wa yankus. Dan bahwasanya keimanan bisa bertambah, bisa berkurang. Wa annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wajiban. Amar ma'ruf nahi munkar keduanya adalah kewajiban syariat. Dalam bab ini, Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan kepada kita 3 poin yang hendak beliau singgung dalam bab ini. Poin yang pertama, mengingkari kemungkaran termasuk bagian dari iman. An-nahyu 'anil munkar atau ingkarul munkar minal iman. Melarang dari kemungkaran termasuk bagian dari keimanan. Salah satu tanda baiknya iman seorang hamba ketika dia tidak tenang dengan kemungkaran. Saat dia melihat sebuah kemungkaran, kemudian dia mampu untuk merubahnya, mencegahnya, melarangnya, maka bukti keimanannya saat dia mengingkari kemungkaran tersebut, tentunya dalam keadaan mampu mengingkarinya. Kama sayati insyaallah ta'ala. Dan nanti akan dijelaskan dalam hadis yang beliau bawakan rahimahullah. Kemudian poin yang kedua yang akan beliau singgung pula, di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, min akidati Ahlus Sunnati wal Jamaah, di antara prinsip keyakinan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, annal iman yazidu wa yankus. Bahwasanya keimanan yang dimiliki seorang hamba bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bita'ah. Iman akan bertambah dengan ketaatan. Wa yankusu bil ma'siyah. Dan iman berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Keimanan itu berubah-rubah keadaannya. Terkadang iman yang dimiliki seorang hamba kuat, kokoh. Ketika ditimpa musibah, dia tegar dalam menghadapinya, sabar, dan menerima, pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat dia tegar, tidak berkeluh kesah, seberat apapun musibah yang dialami, adalah keimanan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keadaan tadi, kokohnya iman seorang hamba itu tidak bisa bertahan selama-lamanya. Ada satu kondisi imannya berkurang, imannya melemah. Berkurangnya keteguhan iman dan kekokohan iman lantaran maksiat yang dikerjakan oleh pemiliknya, sadar maupun tidak, sengaja maupun tidak sengaja, berpengaruh dengan keimanannya. Jadi wani tayyib. Dan salah satu alat ukur kondisi keimanan kita sedang bertambah atau berkurang dengan adanya kemungkaran yang kita saksikan. Kalau hati kita gusar melihat kemungkaran, tidak tenang dengan kemungkaran, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu tanda imannya masih bagus. Tapi kalau biasa-biasa saja melihat kemungkaran, padahal dia tahu itu perkara yang mungkar, Tidak ada pengaruh dalam hatinya saat melihat kemungkaran di depan mata, bahkan cenderung menikmati kemungkaran tersebut. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Ketahuilah itu saat di mana iman seorang hamba lemah. Jadi pahami? Baik. Dan nanti akan dijelaskan. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Kemudian poin yang ketiga yang diinginkan oleh al-imam muslim rahimahullah. Annal amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar wajibani. Amar ma'ruf, memerintahkan orang kepada kebaikan, mengingatkan mereka kepada kebaikan. Nahi munkar, melarang orang dari kemungkaran. Wajibani adalah dua kewajiban syariat. Kalau dikatakan sebagai kewajiban syariat, maka harus dilaksanakan sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Ketika kita tahu sholat hukumnya wajib, sholat lima waktu hukumnya fardu ain, maka masing-masing muslim berkewajiban untuk melaksanakannya. Begitu pula amar ma'ruf nahi mungkar dengan ketentuan-ketentuan, batasan-batasan yang ditetapkan. Kama sayati insyaallah taala. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Di tengah-tengah penjelasan hadis yang dibawakan oleh al-imam muslim rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis yang pertama. Yang dibawakan oleh al-imam muslim rahimahullah. Qala al-imam muslim rahimahullah. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة تقدم إمام ثقة قال حدثنا وكيع ثقة عن سفيان حاء itu maksudnya تحويل السند pindah sanad. Ini banyak disebutkan oleh al-imam muslim rahimahullah dalam sahihnya. Al-imam muslim berpindah sanad, membawakan hadis yang sama dari guru yang lain. Ya, dari guru yang lain. Jalan yang pertama dari guru al-imam muslim yang bernama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Dari gurunya yang bernama Waqi', dari gurunya yang bernama Sufyan. Ini jalan pertama. Kemudian al-imam muslim menyebutkan dari guru yang kedua. Yang mana dari guru pertama dan guru yang kedua nanti akan bertemu pada satu guru yang sama. Gitu ya. Itu namanya tahwilus sanad. Wa haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Dan menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna. Siqatun, hafidun, imam. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddathana Syu'bah. Ini jalan yang kedua. Dari gurunya Imam Muslim yang bernama Muhammad ibn al-Musanna, Gundar. Dari Muhammad ibn Ja'far, Gundar. Dari Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ada dua jalan. Yang satu bermuara pada Sufyan. Yang nomor dua dari Syu'bah. Kilahuma. Keduanya. Yang dimaksud keduanya di sini. Syu'bah dan Sufyan. Syu'bah dan Sufyan. Dua-duanya meriwayatkan dari satu guru yang sama. Yaitu. An Qais ibni Muslim. Dari Qais bin Muslim. Abu Amr Al-Kufi, imamun muhaddithun. Ya, Qais bin Muslim, ini imam muhaddith dari Kufah. Antariq bin Shihab, dari Tariq bin Shihab, sahabiyun jalil, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Kufi, dari Kufah. Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Walam yasma' minhu syai'a. Melihat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak meriwayatkan satu hadis pun dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya, karena belakangan masuk Islamnya, sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Dikatakan sahabi karena sempat melihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mukmin. Dipahami? Tayyib. Tapi tidak punya satu hadis dari Nabi. Beliau banyak mengambil hadis dari khulafa'ur rasyidun. Akhadal hadis anil khulafa'ir rasyidin. Tariq bin Shihab Al-Kufi radhiyallahu ta'ala an, banyak mengambil hadis dari khulafa'ur rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Baik. Kemudian kata Imam Muslim, wa hadza haditsu Abi Bakrin. Dan yang saya bawakan ini adalah hadisnya Abu Bakar. Maksudnya, lafaz yang beliau bawakan itu lafaz yang beliau dengarkan dari guru yang bernama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, yang di awal. Ketika Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, ini lafaz dari beliau. Qala, Tariq bin Shihab berkata, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'id qabla shalah Marwan. Orang yang kali pertama memulai khutbah pada hari Id. Ya, yang kita kenal dalam salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, salat dulu baru khutbah. Bagaimana? Halo, kaum muslimin. Ya, benar. Salat dulu baru khutbah. Salatnya berapa rakaat? 7. 2 rakaat. Salat 2 rakaat. 7 takbir pada rakaat yang pertama, 5 takbir pada rakaat yang kedua. Baru setelah itu khutbah Id. Ini yang mujma'un alaih, disepakati oleh kaum muslimin. Agak-agak. Nah, Tariq bin Shihab menceritakan, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'id qabla shalah Marwan. Orang pertama yang memulai khutbah pada hari Id sebelum salat Id adalah Marwan. Jadi ini orang pertama yang merubah dibalik seperti khutbah Jumat. Ya toh? Kalau Jumatan itu khutbah dulu, 2 kali khutbah, baru setelah itu salat. Berapa rakaat? 3. 2 rakaat. Ya toh? Kalau Id dibalik, salat dulu baru khutbah. Nah, ini Marwan, orang pertama yang menjadikan Id sama seperti Jumatan, menyelisihi apa yang diketahui oleh kaum muslimin di masa itu. Mulai dengan khutbah terlebih dahulu, baru sholat. Alasannya supaya kaum muslimin mendengarkan khutbah. Ya toh? Seringkalinya kalau selesai sholat, banyak di kalangan mereka yang pulang. Padahal itu sah sah saja untuk khutbah Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat wajib didengarkan. Ya, kalau disampaikan oleh seorang khatib di atas sunnah, ya, wajib didengarkan. Tidak boleh main-main. Bahkan kalau kita enggak mendengarkan dengan seksama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ditinggal tidur atau sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, mainan pulpen, mainan kuku, mainan kerikil, apalagi main HP, ya, coret-coret tembok masjid, bikin grafiti, hal-hal yang memalingkan dari mendengarkan khutbah pada hari Jumat, itu tidak ada pahala Jumat untuknya. Karena mendengarkan khutbah Jumat wajib hukumnya. Beda dengan khutbah Id. Marwan yang saat itu sebagai khalifah, ya, saat itu sebagai khalifah, merubah. Mulai dengan khutbah terlebih dahulu, baru sholat Id. Ini perkara yang mungkar atau bukan? Halo, kaum muslimin? Mungkar. Menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad, kemudian Khulafa'ur Rasyidun, para sahabat, jailan ba'da jailin, generasi demi generasi, sampai muncul Marwan. Siapa Marwan di sini? Huwa Marwan Ibnul Hakam. Lewat dalam Marwan Ibnul Hakam, Abu Abdul Malik Al-Umawi Al-Qurashi. Al-Umawi Al-Qurashi. Rabi'u Khulafa'id Daulah Al-Umawiyah. Ya, khalifah keempat, raja keempat pada Daulah Umawiyah. Marwan Ibnul Hakam. Faqama ilaihi rajulun. Melihat hal yang demikian, berdirilah seorang laki-laki mendekati Marwan. Qama ila, itu qama wa yadnu min. Berdiri, kemudian mendekat. Bukan kemudian berdiri, kemudian memanggil dengan suara lantang. Tidak. Tapi berdiri, kemudian mendekat. Itu namanya qama ila. Paham? Paham? Tayyib. Faqama ilaihi rajulun. Maka bangkitlah, berdirilah seorang laki-laki mendekati Marwan. Faqala. Kemudian mengingatkan. As-salah qablal khutbah. Salat dulu sebelum khutbah Id. Faqala. Marwan berkata. Qadturika ma hunalika. Qadturika ma hunalika. Kebiasaan seperti itu sudah ditinggalkan pada masa ini. Ya, itu zaman dulu, zaman sekarang kita balik supaya kaum muslimin lebih mendengarkan khutbah. Kalau sholat dulu, selesai sholat banyak yang pulang tidak mendengarkan khutbah. Faqala Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, beliau berkata ketika menyaksikan hal tersebut, seorang laki-laki berdiri kemudian menghampiri Marwan dan mengingatkan as-salah qabla al-khutbah, tapi tidak diindahkan oleh Marwan. Abu Sa'id berkata, amma hadza, adapun orang ini, laki-laki yang mendekati Marwan dan mengingatkan tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan salat Id, faqad qada ma alaihi. Sungguh orang ini telah menunaikan kewajibannya. Ya. Kewajibannya mengingkari kemungkaran. Adapun diterima ataukah tidak, itu bukan tanggung jawab orang yang mengingatkan kemungkaran tersebut. Bisa dipahami? Abu Said mengatakan, amma hadza faqad qada ma alaih. Orang ini telah menunaikan kewajibannya. Dia melihat sebuah kemungkaran dan dia merasa mampu untuk merubahnya, mengingatkannya. Dia berdiri dan mendekati Marwan yang saat itu menjadi khalifah, menjadi penguasa. Ya, tidak dengan suara lantang, tidak kemudian menggunakan apa namanya pamflet-pamflet yang disebarkan. Ya, tidak, tapi langsung mendatangi Marwan penguasanya, mendekatinya dan diingatkan. Bainahu wa bainah. Ya. As-salah qabla al-khutbah. Tapi ternyata enggak diindahkan oleh Marwan. Faturi kama hunalika. Kata Abu Said, orang ini telah menunaikan kewajibannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, yang namanya mungkar, kullu ma yungkiruhu asy-syar'u, segala sesuatu yang diingkari dalam syariat, wa yanha anhu, yang dilarang, wa yazummuhu, dicela, wa yazummu ahlahu, itu namanya mungkar, seperti yang disampaikan oleh Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Ya, kullu ma yungkiruhu asy-syar'u, segala sesuatu yang diingkari dalam syariat, wa yanha anhu, dan segala sesuatu yang dilarang, wa yadhummuhu, segala sesuatu yang dicela, wa yadhummu ahlahu, dan dicela pelakunya. Itu namanya mungkar. Barang siapa yang melihat kemungkaran, berarti larangan-larangan syariat. Fal yughayyirhu biyadih, hendaknya dia rubah kemungkaran tadi dengan tangannya, dengan kekuatannya, kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, bila tidak mampu dengan kekuatan tangannya, maka dia rubah dengan lisannya, mengingatkan. Fa illam yastati' fa biqalbih, bila tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Mengingkari dengan hati, qala al-Imamun Nawawi rahimahullah. Al-Imamun Nawawi menjelaskan, ay biingkarihi fil qalbi, dengan mengingkarinya dalam hati. Bihaizu yakrahuhu wala yarda bih, dalam bentuk benci terhadap kemungkaran tadi dan tidak meridhoinya. Ya, dalam hati tapi. Dia tidak bisa dengan tangannya karena tidak punya kemampuan, tidak ada kekuasaan. Dia tidak bisa dengan lisannya, mungkin karena dia tidak punya ilmu yang mumpuni, atau dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa dirinya, maka dia ingkari dengan hatinya dalam bentuk tidak suka, tidak ridha, benci dengan kemungkaran tersebut. Wadzalika adhaful iman, dan hal itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Kata An-Nawawi rahimahullah, ai huwa adhaful iman asaron, itu adalah pengaruh iman yang paling lemah. Tanda kalau imannya itu masih ada. Tanda imannya itu masih bagus. Pengaruhnya lemah. Dan sinyal yang paling lemah dari pengaruh iman yang ada dalam hati seorang hamba, dia mengingkari sebuah kemungkaran dengan hatinya. Ketika tidak mampu mengingkari dengan lisan, dan tidak mampu mengingkari dengan kekuasaan. Hakala ikhanibidina azani allahu wa iyaku. Jadi pahami? Baik, kita baca sanad yang kedua. Masih hadis yang sama, cuman dengan sanad yang berbeda. Waqala al-imamu muslim rahimahullah. Haddathana Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani. Siqatun hafidun. Qala haddathana Abu Muawiyah. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Muhammad ibn Khazim Ad-Darir. Nama beliau Muhammad ibn Khazim Ad-Darir. Imamun hafidun hujjah. Imamun hafidun hujjah. Kalau sudah menyandang banyak gelar seperti ini, itu tidak diragukan lagi thiqahnya orang tersebut. Terpercaya hadisnya. Imam. Hafidh. Kalau hafidh itu minimal hafalannya lebih dari 100.000 hadis. Di sini ada? Di sini ada? Ada? Yang sudah 100.000 hadis? Ya, berarti belum ada yang hafid ya. Kita kalau masuk di masanya Az-Zahabi rahimahullah, diseleksi dalam ruwatul hadis, itu tersebut namanya dalam tabaqahnya du'afa, itu sudah untung. Gitu ya. Mungkin kita masuk kategorinya al-matrukin wal-majahil. Ya, orang-orang yang ditinggalkan dan tidak dikenal. Isopo ini. Berapa hafalannya? 40 hadis, Arba'in Nawawi. Itu pun tidak mungkin. Ya, Nawawi menyebutkan 42, dihafalnya cuma 40. Itu pun Senin Kemis. Ya. Imamun hafidun hujjah. Ya, hujjah. Itu gelar untuk Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim al-Barir. Qala haddathana al-A'mash. Telah menceritakan kepada kami al-A'mash. Sulaiman ibn Mihran. Sulaiman ibn Mihran al-Kufi. Imam. Hujjah. Ya, beliau termasuk para ulama yang selektif dalam menyampaikan hadis. Tidak sembarangan memberikan hadis. Ya, enggak mudah memberikan hadis sampai dilihat orang yang datang kepada beliau betul-betul sungguh-sungguh dan layak mendapatkan ilmu dari beliau. Maka beliau sampaikan hadis. Kalau dianggap enggak layak, tidak disampaikan. Ya. Bukan dikatakan pelit menyampaikan ilmu. Tidak. Tapi selektif dalam menyampaikan ilmu. Ini orang layak atau tidak dapat ilmu hadis yang akan beliau sampaikan. Riwami. Nah, sampai pada suatu ketika ada di antara murid beliau berusaha apa namanya mendapatkan hadis dari Al-A'mash. Ya. Kebiasaan beliau selesai dars itu diantar pulang ke rumah. Oleh muridnya ini sengaja dibuat tersesat lewat jalan yang enggak biasa dilewati. Ya muter. Ya, Al-A'mash bingung, ini kita sampai mana? Ya, muridnya mengatakan, "Wahai Imam, saya sengaja melewatkan Anda kepada jalan yang tidak biasanya. Dan saya yakin Anda enggak bisa pulang ke rumah. Kalau ingin pulang ke rumah dengan selamat, sampaikan hadis kepadaku." Nah, Al-A'mash enggak kalah pinter. Tayyib, dikasih 10 hadis sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Wah, dihafalkan dengan baik, dengan seksama, tulis dengan baik. Sudah selesai, antar saya pulang. Diantar ke rumah sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Sampai di depan pintu rumah, sebelum Al-Akmas masuk, beliau balik badan. 10 hadis tadi semuanya baik. Ya, 10 hadis tadi yang saya sampaikan kepadamu semuanya dhaif. Waduh. Ya. Anda belum beruntung. Kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya. Nah. Kenapa kok beliau enggak nyampaikan? Karena itu menyelisih adab, kan gitu ya? Ya toh? Ya toh? Nah, kisah yang lain Al-Akmas rahimahullah sedang di halak. Ya, kalau sekarang mungkin barbershop gitu ya. Potong rambut. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau di Sedayu ada dukun rambut. Ya, itu cuma nama tok loh ya. Jangan kemudian disebutkan hadis. Man ataka hinan lam tukbalahu salatun arba'ina laylah. Ya, barang siapa yang datang ke dukun. Ya, fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan ucapan dukun, enggak diterima salatnya 40 malam. Enggak, beda ini ciri kasusnya. Ya, ini menunjukkan semangatnya salaf terdahulu. Ini tukang cukur tahu. Wah, ini kesempatan ini. Saya mau dapatkan hadis dari Al-Akmas. Dicukur ikhani bidina zaniyallahu wa iyyakum dapat separuh. Berhenti. Al-Akmas bingung, kenapa kok berhenti? Kata tukang cukur tadi, saya enggak akan melanjutkan potong rambut Anda sampai Anda sampaikan kepadaku 10 hadis. Tidak. Saya tidak mau. Ya sudah, kalau tidak mau, saya tidak mau lanjutkan. Tayyib. Beliau keluar. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum dalam keadaan baru dicukur separuh. Ya. Cari tukang cukur yang lain. Tayyib. Kemudian. An Ismail ibni Raja Al-Kufi. Dari Ismail ibnu Raja Al-Kufi. Al-Akmas juga orang Kufah. Ismail ibnu Raja, guru beliau, juga orang Kufah. Thiqatun. An abihi, dari bapaknya, Raja ibnu Rabi'ah Al-Kufi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Naam. Wa an Qais ibn Muslim, dan juga dari Qais ibn Muslim. Ismail ibn Raja, dari bapaknya, dari Qais ibn Muslim. An Tariq ibn Shihab an Abi Sa'id Al-Khudri fi qissati Marwan. Wa hadithi Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi misli hadithi Syu'bah wa Sufyan. Hadith dari Abu Sa'id, dari jalannya Abu Quraib, Muhammad ibn Ala, sama persis dengan hadisnya Syu'bah dan Sufyan yang tadi disebutkan. Hanya beda sanadnya saja. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Naam. Adzan terlebih dahulu. Sudah masuk Isya toh? Iya. Sudah masuk Isya. Baik, adzan terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk sebentar. Fadal. Liyu'adzinil mu'adzin. Tayyib. Dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Di antaranya, yang pertama, wujub ingkaril munkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Ya, wajibnya mengingkari kemungkaran. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam bentuk talab, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaknya dia rubah dengan tangan. Nah, ini termasuk bentuk amr, ya, perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib dilaksanakan. Sampai ada dalil yang mengeluarkan dari hukum wajib tersebut. Dan dijelaskan oleh para ulama, al aslu, hukum asal, fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, fardul kifayah. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ya, dia bukan ibadah sunnah, tapi sudah masuk kategori ibadah yang wajib. Wajib dengan sunnah tentu lebih utama ibadah yang wajib. Tidak? Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib. Hanya saja hukum asalnya adalah fardu kifayah. Jadi pahami? Fardu kifayah. Kata Nawawi rahimahullah, idza qama bihi ba'dun nas saqatal haraju 'anil bakin. Kalau sudah ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, saqatal haraju 'anil bakin, maka yang lainnya tidak berdosa. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Hukum asalnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya terwakili. Wa idza tarakahul jami', tapi kalau semuanya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, azima kullu man tamakkana minhu, maka berdosa kullu man tamakkana min, semua orang yang mampu melakukannya. Dia mampu tapi enggak mau. Lihat kemungkaran dibiarkan tanpa uzur syar'i, khanibidina azani Allah wa iyyakum, dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan orang-orang yang bisa mengingkarinya, maka semuanya berdosa. Jadi pahami? Jadi pahami? Tayyib. Bila uzrin wala khauf. Ya, kalau tidak ada uzur dan tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan dia untuk berdiam diri dari kemungkaran. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya terwakili. Namun bila tidak ada satupun yang mengingkari, seluruhnya berdosa. Dari kalangan orang-orang yang mampu dan punya ilmu terkait dengan hal tersebut, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan, waqad yata'ayyanu, amar ma'ruf nahi munkar ini berubah menjadi fardu ain fi ba'dil ahwal, pada sebagian keadaan. Minha diantaranya, satu, idza kana fi mawdi'in la ya'lamu bihi illa hu. Apabila pada sebuah kondisi tidak ada yang mengetahui perkara tersebut kecuali dirinya. Ya, satu keadaan, satu kondisi, tidak ada satupun yang tahu hal itu sebuah kemungkaran kecuali dirinya. Aw la yatamakkanu min izalatihi illahu. Atau tidak ada yang bisa merubah kemungkaran tadi kecuali dirinya. Dalam keadaan dia mampu dan tidak ada uzur syar'i. Maka pada kondisi tersebut, yata'ayyanu ingkarul mungkar. Hukumnya menjadi fardu ain untuk orang tersebut. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Ya. Kalau pada situasi yang hanya dirinya yang tahu itu sebuah kemungkaran, dalam keadaan dia mampu untuk mengingkarinya, Itu ya. Saat safar misalnya dengan rombongan, dia diangkat sebagai amir safar dan dipercaya mengatur semua agenda perjalanan safar karena dirasa paling berilmu. Ambil contoh misalnya safar dalam rangka umroh. Ya. Ya toh? Abu Hanan travel. Itu ya, safar umroh jamaah dari Cina ke Makkah. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dia sebagai amir safarnya, dia sebagai mutawifnya. Ya, sebagai tour guide-nya, pemimpinnya. Ditunjuk dan dipercaya oleh semua anggotanya sebagai pemimpin safar, mengatur semua agenda karena dia yang paling berilmu. Semuanya manut. Gitu ya. Kan ini ustaz kita, ini mutawif kita. Dia yang paling tahu. Ya toh? Kemudian ada di antara mereka yang melakukan sebuah kemungkaran, maka wajib bagi mutawifnya yang melihat kemungkaran tadi, tahu kemungkaran tersebut, untuk mengingatkan. Sadi wangi? Nah, ini kondisi yang pertama. Al-halah azaniyah, kondisi yang kedua. Fi haqqir ra'i ala ra'iyatihi. Kondisi yang kedua menjadi fardu ain pada posisi pemimpin atau penguasa dalam wilayah kekuasaannya dengan wilayahnya masing-masing. Riwami dicontohkan oleh An-Nawawi rahimahullah, kaman yara zaujatahu. Seperti suami melihat istrinya melakukan kemungkaran. Suami dan istri, mana pemimpinnya? Hah? Istri. Suami. Ya. Tadi wami? Tayyib. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Walaupun istrinya jauh lebih kaya raya. Walaupun istrinya anak presiden sekalipun, ya, atau anak raja, anak sultan, ya, tetap dia tunduk di bawah suaminya. Karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Seorang suami ketika melihat, menjumpai, mengetahui istrinya melakukan sebuah kemungkaran, terjatuh dalam sebuah kemungkaran, fardu ain bagi suami tadi, mengingatkan istrinya. Jadi wami? Nah, dan jangan takut dengan gangguan sang istri. Ya, jangan sampai dia masuk member istri. Ikatan suami takut istri. Ya. Di luar galak. Ya, ketua preman takluk tunduk dengan dirinya. Tapi saat dia masuk ke rumah berubah jadi kucing Persia. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, seolah-olah dia peliharaan istrinya, tidak berani berkutik. Gitu ya. Naam. Tidak boleh seperti itu. Kalau suami lihat istrinya melakukan kemungkaran, tegur, ingatkan. Diterima atau tidak itu urusan belakang. Tapi berkewajiban suami tadi punya kewajiban yang sifatnya fardu ain untuk dia tunaikan. Kalau melihat istrinya jatuh dalam kemungkaran. Awwaladahu. Atau sang ayah melihat anaknya. Ya. Ayah. Abi. Abah. Atau baba. Apapun panggilannya. Ya. Itu pemimpin. Penguasa. Anak. Itu bawahannya. Dia di bawah tanggung jawab dan pengaturan orang tua, kan gitu ya. Kalau orang tua melihat anaknya jatuh dalam kemungkaran, fardhu ain bagi orang tua tersebut, baik ayah ataupun ibunya, untuk mengingatkan. Dan di situ tolak ukur keimanan kita. Kalau kita melihat istri kita melakukan kemungkaran, tidak ada pengaruh sedikit pun dalam hati kita, dalam keadaan kita tahu itu sebuah kemungkaran. Ya, istri keluar rumah pakai baju yang mengumbar aurat, wah biasa. Itu ya. Dia tahu hukumnya. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dia kesana kemari mengingatkan. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Diingatkan. Ghuddul basar, jaga pandangan mata. Jangan lihat kepada perkara yang diharamkan. Oh, luar biasa. Istrinya luar binasa. Keluar dengan pakaian yang mengumbar aurat, dibiarkan santai saja. Ketika dia melihat istri tetangganya keluar rumah tidak pakai hijab yang syar'i, nah, dia sampaikan kepada suaminya, mas, itu ingat istrinya aurat, tak boleh, diingatkan. Istrinya sendiri keluar dalam keadaan mengumbar auratnya, bahkan mutabarrijah, ya, bersolek, berdandan ala dandanan jahiliyah, tidak ada efek dalam hatinya, itu tanda imannya tak beres, lemah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Au hulamahu, kata Nawawi. Atau seorang majikan melihat anak buahnya atau budaknya melakukan kemungkaran. Majikan dengan bawahan, tentu yang mengatur adalah majikan. Antum jadi bos, ya, jadi pemilik. Itu bertanggung jawab terkait dengan anak buah antum. Tidak hanya dalam urusan gaji mereka. Itu ya. Gaji na'am. Itu perkara yang disepakati. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika antum menjadi seorang sayyid, seorang majikan, punya anak buah yang membantu pekerjaan antum, usaha antum, bisnis antum, atau apapun itu, antum punya kewajiban ingkarul mungkar ketika melihat anak buahnya melanggar aturan syariat. Diterima atau enggak, yang penting diingatkan. Jadi pahami, antum punya toko misalkan. Ya, jualan sembako. Ya toh, jualan bawang, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Kemudian jualan beras, semua sembako antum punya. Terus punya 18 karyawan. Ya, 18 karyawan. Antum sebagai bosnya, karyawan tentunya nurut dengan apa yang dikatakan oleh bosnya. Ya toh, kalau enggak nurut, enggak cair. Jadi pahami? Enggak nurut, enggak cair, kan gitu. Ya toh, ketika antum melihat ada karyawannya enggak salat, tegur, sanibidina azani Allah wa iyyakum, jangan dibiarkan. Ya toh, kalau dibiarkan dalam keadaan antum mampu untuk merubah kemungkaran tadi, Anda telah melanggar dan meninggalkan sebuah kewajiban syariat yang menjadi tanggung jawab Anda, yaitu ingkarul mungkar. Tadiwami? Tadiwami? Naam. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian An-Nawawi rahimahullah memberikan tanbih. Satu catatan sebelum kita tutup majelisnya. Tanbih. Satu catatan. Qala An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi berkata. Qala al-ulama. Para ulama berkata. Wala yaskutu anil mukallafi. Tidaklah gugur dari seorang mukallaf. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak akan gugur dari seorang mukallaf. Likaunihi la yufidu fi dhannihi. Tidak gugur kalau dalam pandangan dia, apa yang akan dia sampaikan tidak memberikan pengaruh. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya tak? Antum punya teman. Antum tahu, ini teman dekat antum. Satu kelas. Khadifidina azani Allah wa iyyakum. Ternyata teman antum ini menjalin hubungan yang haram. Tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain. antum tahu mungkar atau bukan? Halo, kaum muslimin? Mungkar. Dan di situ diuji keimanan antum. Kalau antum justru menikmati, ya, kepo dengan kelanjutan hubungannya, bahkan mendukung, ya, minta dicarikan bahkan, wah kacau iman antum. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Tadi wangi. Nah, di situ diuji keimanan antum. Antum tahu saudara antum melakukan kemungkaran. Yang lain tidak tahu. Antum yang tahu. Ya toh? An-Nawawi memberikan tanbih. Tidak gugur kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dari seorang mukallaf yang dalam pandangan dia apa yang akan dia sampaikan la yufidu. Tidak akan memberikan pengaruh. Ah, paling kalau saya sampaikan orangnya mantuk-mantuk saja tapi enggak bakal berubah. Cuma angguk-angguk kepala. Ya akhi taqillah. Ya ini dosa, tinggalkan. Bahaya, pintu menuju zina dan semisalnya. Oh ya ya akhi jazakallahu khair. Ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Oh ya, aman. Thayyib. Gitu ya. Jangan bilang Ustaz Abu Amr ya. Nanti saya dikeluarkan. Ya. Kasihanilah saudaramu ini yang sedang kesulitan. Saya tahu itu perkara yang haram. Ya, terima kasih kamu sudah mengingatkan. Tapi proses ya. Ya, saya akan tinggalkan. Kapan? 5 tahun lagi. Antum tahu karena itu teman antum. Ini enggak bakal ngefek kalau saya sampaikan. Cuman manduk angguk-angguk kepala tapi enggak berpengaruh. Kemudian dengan alasan itu antum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu salah. Karena Nabi berpesan apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih. Harus ada upaya mengingkari kemungkaran, sampaikan. Ya, enggak gugur hanya dengan anggapan kita paling enggak berpengaruh. Gitu ya. Sampaikan. Kana fitina azani Allahu wa iyyakum. Kata beliau, bal yajibu alaihi fi'luhu. Tetap diwajibkan baginya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Boleh jadi kita menganggap, ah paling enggak berpengaruh. Tapi ternyata ketika disampaikan, saat itu dia tersadarkan. Karena ucapan antum. Ya. Fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian, ini catatan yang berikutnya. Waqad qaddamna. Dan telah kami paparkan sebelumnya. Annallazi 'alaihi. Yang menjadi kewajibannya. Al-amru wan-nahyu. Hanya sekedar memerintahkan dan melarang. Perintahkan perkara yang ma'ruf. Larang dari kemungkaran. La al-qabul. Tidak diwajibkan untuk harus diterima. Ya. Ketika ada syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dipahami ini hanya berlaku kalau bisa diterima. Kalau enggak diterima berarti gugur. Enggak lagi dilaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Kewajiban kita yang melihat kemungkaran. Ingatkan. Ya. Tunaikan kewajiban antum. Urusan diterima atau tidak. Itu resiko tanggung penumpang. Ya, bukan tanggung jawab antum. Yang penting antum sudah menunaikan kewajiban dengan mengingatkan saudara antum dari kemungkaran tersebut. Khanifidina azani Allahu wa iyyaku. Baik. Ini faedah yang pertama untuk hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arba. Naam. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertanyaannya, insyaAllah ta'ala kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.